كما يحبنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. Wahai fitnah azakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid sampai ucapan syarah di sini bainhum ata'u kalidzalika qala rahimahullahu taala qawluhu fa inhum ata'u kalidzalika ay syahidu. Kalau mereka mentaati engkau wahai Mu'adz dalam masalah syahadat, wangkadu lidalika, mereka pun telah melaksanakannya, tunduk, menunaikannya. Fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawat. Sampaikan kepada mereka, ajarkan kepada mereka, bahwa Allah mewajibkan atas mereka 5 kali salat sehari semalam. Fihi anna salata a'zam wajibin ba'da syahadati. Di hadis ini, anna salata, bahwa salat itu adalah kewajiban yang paling agung setelah syahadatain. Qala an-Nawawi, ma ma'nahu innahu yadullu ala annal mutalabati bil fara'id fid dunya la yakunu illa ba'dal islam. Kata Imam Nawawi, secara makna hadis ini menunjukkan bahwa annal mutalabati bil fara'id, bahwa dituntutnya seseorang untuk menunaikan kewajiban-kewajiban di dunia ini, la yakunu illa ba'dal islam, tidak bisa diterima kecuali setelah dia masuk Islam. Kalau dia tidak masuk Islam, kemudian puasa, kemudian apalah dari amalan-amalan yang nampaknya saleh, tidak akan diterima. Karena tidak syahadat duluan. Wala yalzamu min dzalika alla yakunu mukhatabina biha. Bukan berarti bahwa mereka tidak diperintah. Mereka tetap diperintah. Baik. Mereka diperintahkan sholat, mereka diperintahkan syahadat, mereka diperintahkan yang lain-lainnya. Cuman kalau mereka tidak syahadat duluan, apapun yang mereka lakukan dari amal-amal soleh ini tidak ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Bukan mereka tidak dituntut, mereka tetap dituntut, dituntut semua. Dituntut untuk syahadat, dituntut untuk sholat, dituntut puasa, dituntut untuk zakat. Artinya mereka akan diadab karena kekufuran mereka, diadab karena tidak menegakkan sholat, diadab karena tidak mengeluarkan zakat, diadab dan seterusnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, qalu ma kaitai, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Apa gerangan yang menjadikan kalian apa? Masuk ke dalam neraka saqar. Qalu lam naku minal musallin. Kami tidak termasuk orang yang melakukan sholat. Baik. Padahal mereka kafir ini. Yakni kekafiran mereka diadab dengan karena itu, juga diadab karena meninggalkan sholat. Tapi seandainya pun mereka melakukan sholat dalam kondisi kafir, tidak masuk Islam dulu, juga tidak ada manfaat. Ini yang dimaksud oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Taib, wala yalzamu min dzalika alla yakunu mukhatabina biha. Tetap mereka diperintah. Wajuzadu fi adabihim bisababihi fil akhirah. Cuman ya, ditambah adab mereka. Adab karena kafirnya, adab karena meninggalkan salat juga, adab karena tidak puasa juga, adab karena barakallahu fikum tidak mengeluarkan zakat. Wa sahih anna al-kuffara mukhatabuna bi furu'i syariah al-ma'mur bihi wal manhi anhu wa hadha qaulul aktsarina intaha. Dan yang benar bahwa mereka orang kufar tetap diperintahkan untuk melaksanakan furu asy-syari'ah, salat, puasa dan seterusnya. Al-ma'mur bihi wal manhi an, yang diperintah dan yang dilarang. Wa hadza qaulul aktsarin, ini pendapat kebanyakan para ulama. Qaluhu fa'alimhum anna Allah aftarada alihim sadaqatan tu'khadu min aghniyaih faturadu ala fuqaraihim. Kalau mereka sudah sah syahadat, mereka pun sudah mau menegakkan sholat, sampaikan kepada mereka. Anna Allah aftarada alihim sadaqatan, bahwa Allah mewajibkan atas mereka untuk mengeluarkan sadaqah, yani wajib zakat. Tuhan min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, diambil dari orang-orang kayanya mereka dan diserahkan ke, diberikan kepada orang-orang fakirnya mereka. Fihi dalilun ala anna zakata aujabul arkani ba'da shalah. Di dalil ini juga, di hadis ini menunjukkan bahwa zakat adalah kewajiban yang paling agung setelah kewajiban salat. Wa anha tu'khadhu minal aghnia wa tusrafu 'alal fuqara. Bahwa zakat itu diambil dari orang-orang kaya dan dibagi-bagi ke orang-orang fakir. Wa inna ma khassa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-fuqara li'anna haqqahum fi zakati akilun min haqqi baqiyatil asnaf ats-tsamaniyah. Kenapa di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan orang fakir? Karena orang-orang fakir ini adalah orang yang paling butuh, paling besar haknya dari zakat itu. Akhiru man hak zakat akhiru min haqqi baqiyati, lebih kuat haknya ketimbang orang-orang yang lainnya dari ahli zakah. Seperti miskin lebih mending keadaannya ketimbang fakir. Paham? Miskin boleh jadi dia masih memiliki pendapatan, masih memiliki keterampilan, tapi tidak mencukupi kebutuhannya. Barakallahu bikum. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Kahfi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ammas safinatu fa kana limasakin ya'maluna fil bahr." Adapun perahu ini yang dirusak oleh Khadir, Khadir mengatakan, "Adapun perahu ini aku sengaja rusak karena ini milik orang-orang miskin. Mereka bersekutu untuk membuat perahu atau membeli perahu, kemudian mereka jual jasa penyeberangan melalui perahu itu. Dan mereka bagi hasilnya untuk orang-orang miskin, artinya mereka memiliki pendapatan, mereka memiliki pekerjaan, cuman tidak cukup. Barakallahu fikum, tidak cukup untuk kebutuhan-kebutuhan mereka, makanya kan miskin. Lebih parah dari miskinnya ini fakir. Barakallahu fikum. Maka penyebutan fakir di sini karena dialah yang paling membutuhkan zakat itu. Wa bihi annal imam huwa alladhi yatawalla qabdaz zakati wa sarfah. Ini di sini juga dalil bahwa imam, penguasa, pemerintah, mereka-mereka inilah yang berhak untuk mengurusi masalah zakat dan pembagiannya. Ima binafsi awa na'ibihi, dianya sendiri atau dia menunjuk orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu untuk mengurusinya. Pamanim tana'a min ada'iha ilaihi ukhidat qahram minhu. Barang siapa yang enggan mengeluarkan zakat, maka diambil paksa oleh pemerintah zakat itu daripadanya. Wabil hadithi dalilun ala annahu yakfi ikhraju zakati fi simfi wahid kama huwa madhabul imami Malik wa Ahmad. Di sini juga dalil menunjukkan bahwa zakat itu tertunaikan cukup kalau kita menyerahkannya ke satu jenis orang saja, fakir tok atau miskin tok, semua harta kita berikan kepadanya dalam bentuk zakat. Barakallahu fikum. Maka tidak mengapa, sebagaimana ini madhabnya Imam Ahmad dan Imam Malik. Wa fihi annahu la yajuzu daf'uha ila ghani. Dalil ini juga menunjukkan bahwa zakat itu tidak boleh diserahkan kepada orang yang kaya, orang berkecukupan. Wa la ila kafirin ghairi mu'allaf. Dan juga tidak boleh diserahkan kepada orang kafir yang tidak diharapkan keislamannya. Wa anna zakata wajibatun fi malis sabi wal majnun. Dan bahwa zakat itu adalah perkara wajib dikeluarkan dari hartanya anak kecil atau orang gila. Maksudnya begini, seandainya anak ini memiliki harta yang banyak, peninggalan orang tuanya, ini orang tuanya meninggal dunia dalam kondisi meninggalkan harta yang banyak untuk sang anak-anak masih kecil. Harta sudah balagan nisab wa hala alaihi al-haul, maka wajib dikeluarkan zakat. Barakallahu fiik. Demikian juga orang majnun, orang gila. Dia pengusaha besar, kemudian ada satu masalah yang menghampiri kehidupannya sehingga hilang akalnya. Barakallahu fiik. Jatuh sakit kah atau apa, yang jelas dia jadi gila. Nasallallahu assalamat wal afiyah. Akhirnya dia jadi gila. Maka tetap dikeluarkan zakat hartanya. Kama huwa qaul jumhur li umumil hadis. Sebagaimana pendapat jumhur ulama. Sesuai dengan keumuman hadis. Bahwa diambil dari mereka. Orang kaya ini. Qultu wal fakiru idha afrada fil lafzi tanawal miskina wa bil aksi. Kana zahirihi qarrahu syekh al-islam. Aku katakan wal fakir idza ufrida fil lafzi tanawala al miskina wa bil aks. Fakir kalau disebutkan secara tersendiri maka dia mencakup orang miskin. Demikian juga kalau miskin disebutkan secara tersendiri maka dia mencakup orang fakir. Sama seperti yang lainnya. Barakallahu fiikum. Karrahu syaikhul Islam seperti yang dikatakan oleh syaikhul Islam Taimiyah rahimallahu taala. Kalau disebutkan fakir berarti miskin juga masuk. Barakallahu fiik. Qauluhu fa iyyaka wa karaim amwalihim. Kata Rasulullah, hati-hati engkau dengan harta-harta terindah atau termahal yang mereka miliki. Binasbi karaim wa iyyaka wa karaimah. Ala tahdzir, hati-hati. Fa iyyaka wa karaim amwalihim. Jam'u karimah. Qala sahibul matali' fil jahiyal jama'a al jami'atu lil kamal al mumkin fi haqqiha. Karima di sini adalah yakni harta benda yang terkumpul padanya kesempurnaan sebagai harta benda. Min ghazarati labanin, seperti kalau dia sebagai seekor kambing atau sapi atau unta. Gazarati laban, yakni unta ini atau sapi ini atau kambing ini memang banyak air susunya. Taib. Wajamali suratin atau bentuknya memang indah, gemuk, bersih, mengkilap, tidak kusam, tidak penyakitan. Taib. Barakallahu fikum. Kambing antum, kalau antum lihat kambing yang sehat mengkilap. Mengkilap bulunya. Tidak ada kutu. Tidak kotor. Mengkilap ramping. Gagah pokoknya. Senang untuk melihatnya. Kalau kita melihat sudah kurus, sudah dekil, sudah kutuan, sudah macam-macam. Belean. Dari batai mata. Menunjukkan ada penyakit yang dia derita. Barakallahu fikum. Tapi ini mata terang, bersih, bulu bersih, mengkilap, badan gemuk, berisi. Ini yang dikatakan karaim amwalihim wa kathrati lahmin wa suf. Banyaknya daging dia, banyaknya barakallahu fikum bulunya, kalau memang itu dari jenis kambing yang berbulu banyak. Di domba-domba ini, barakallahu fikum, memang dipelihara untuk diambil bulunya. Setiap tahun mereka panen bulu domba. Mereka cukur, mereka olah sedemikian rupa. Paham barakallahu fikum. Wa jamali suratin wa kasrati lahmin wa sufin wa dakarahun nawawi. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi. Nami karaim amwalihim. Yani harta terbaik yang mereka miliki. Dari kambing-kambing. Seandainya itu kambing, ya kambing yang paling bagus. Kultu wahiyya khiyarul mal. Wa anfasuhu wa aktaruhu tamana. Aku katakan yang dimaksud karaim amwalihim karimah, ini khiyarul mal, harta terbaik. Wa anfasuhu, yang paling mahalnya, yang paling berharganya. Wa fihi annahu yahrumu 'alal 'amil fi zakati akhdhu karaimal mal, karaimal mal. Dalam hadis ini juga haram, tidak boleh bagi para pengumpul zakat untuk mengambil kambing-kambing yang begini modelnya, kambing yang paling bagus, paling sehat, sempurna. Wa yahrumu 'ala sahibil mal ikhraju syirarin mal. Di sisi yang lain, pemilik harta yang dia harus keluarkan zakatnya, tidak boleh dia keluarkan apa? Dia keluarkan yang paling jeleknya, yang paling kurus, yang paling kecil, yang sakit-sakitan, yang dekil, yang kutuan, yang luar biasa. Tidak boleh. Jadi yang mana? Jadi yang pertengahan. Kalau yang diambil itu yang terbaiknya, maka yang terzalimi adalah apa? Yang mengeluarkan zakat. Tapi kalau yang dikeluarkan itu yang paling jeleknya, maka yang terzalimi siapa? Fuqara wal masakin, orang yang bakal menerima. Syukur-syukur kalau yang menerima zakat ini bisa ngurusi kambing sakit atau kambing kurus. Kalau enggak, mati. Begitu diterima, mati. Barakallahu fiikum. Karena yang namanya memelihara hewan ya, mesti ada pengetahuan bagaimana penanganan ketika sakit dan bagaimana cara pemeliharaannya supaya sehat. Ini barakallahu fiikum harus dimiliki oleh pemilik ternak. Kalau enggak, kambing makan rumput yang berembun, kembung perutnya, bingung dia. Mau dibikin apa ini kambing? Si biar mati. Kan rugi. Harga 2 juta mungkin, 3 juta. Hanya karena kembung yang tidak bisa tertangani akhirnya mati. Padahal boleh jadi obatnya cuma sederhana. Wallahu al-musta'an. Atau kutuan, banyak kutu yang menyerangnya sehingga dia menjadi kurus, sakit-sakitan. Allahul musta'an. Sapi bukan apa, ternak-ternak ini kan bukan cuma sekedar diberi makan, tapi mesti dirawat, dijaga kesehatannya, barakallahu fiik. Dimandikan, ya, kambing dimandikan, ya, dimandikan itu kambing, barakallahu fiik. Kalau memang orang mau betul-betul piara kambing dan betul-betul perhatian, dimandikan, disabuni, barakallahu fiik. Sebulan sekali lah, barakallahu fiik. 20 hari sekali untuk menghilangkan kutu-kutunya, menghilangkan korengan-korengan yang macam-macam. La haula wa illa billah. Jadi intinya barakallahu fikum, tidak boleh diambil yang terbaik dari harta muzaki ini, dan tidak boleh juga dikeluarkan oleh si muzaki ini harta terjeleknya, tidak boleh. Baik. Allahul musta'an. Bal yukhrijul wasat, bahkan semestinya dia keluarkan sebagai zakat itu adalah yang pertengahan, tidak kecil juga, tidak gede, tidak kurus juga, tidak gemuk, ya ini pertengahan. Fain tabat nafsuhu bil karimati jaza. Tapi kalau yang muzakinya ini, yang mengeluarkan zakat ini, senang untuk memberikan yang terbaik, ya tidak apa-apa, no? Tapi jangan si amilul zakat yang menunjuk, oh ya, apa yang sana itu yang paling ke pasar sana, yang paling gagah, yang paling, tidak boleh. Barakallahu fiik. Tapi kalau yang memang pemiliknya kata, oh itu yang paling gagah juga sana itu ya, yang paling besar, tidak apa-apa. Tapi jangan amilul zakat yang nunjuk, yang maksa untuk ngambil. Barakallahu fiik. Qauluhu wattaqi da'watal mazlum. Jauhilah oleh kalian, hindarilah oleh kalian doanya orang-orang yang teraniaya. Ij'al bainaka wa bainaha wiqayah. Jadikan antara engkau dengan doanya orang teraniaya itu ada pembatas, ada tabir, ada dinding. Bil'adli wa tarkidh zulm. Dengan cara apa? Dengan cara engkau berlaku adil dan tidak menzaliminya. Tabir itu, tameng itu, dinding itu, pemisah antara engkau dengan doanya orang-orang yang terzaliminya. Dengan cara engkau berlaku adil, tidak menzalimi mereka. Wa hadhanil amrani baki yaqiyani man ruziqahuma min jami'i syurur dunia wa ukhra. Wa hadhani al-amrani, dua perkara ini, al-adl wa tarkud zulm, yaqiyani man ruziqahuma min jami'i syurur. Dua sifat ini akan menjaga pemiliknya dari semua kejelekan. Kalau kita diberi rezeki oleh Allah SWT berupa akhlak dalam bentuk berlaku adil dan senantiasa menjaga diri dari melakukan kezaliman, ini kata Syekh rahimahullah, yaqiyani akan menjadikan apa? Tameng untuk orang yang diberi rezeki berupa apa? Berupa dua akhlak ini, menjadikannya dia terbebas dari semua kejelekan dunia dan akhirat. Berlaku adil, adil yang menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak menzalimi siapa-siapa. Wa fihi tambihun 'ala tahdhir min jami'i anwa'i dzulm. Di hadis ini juga peringatan dari semua jenis-jenis kezaliman. Qauluhu fa innahu asy-sya'n laisa bainaha wa bainallahi hijab. Kenapa kita harus menghindarkan diri dari doanya orang-orang yang teraniaya? Karena doa orang yang teraniaya akan dikabulkan oleh Allah SWT, tidak ada hijab. Begitu mereka meminta, mereka langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Orang-orang teraniaya luar biasa. Al-zulm ini dosa yang paling cepat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang paling cepat untuk dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wa quwwata illa billah. Laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hadhihi al-jumlah mufassira li dhamiri sya'n. Fa innahu hu dhamiru sya'n. Bahwa yang namanya doanya orang-orang yang teraniaya ini tidak ada pembatas, tidak ada tabir antara doa itu dengan Allah Subhanahu wa taala, mesti dikabulkan. Fa innaha la tuhjabu anillahi taala fa yaqbaluhuma, tidak ditabiri, tidak dihalangi, langsung Allah menerimanya. Masya Allah, orang teraniaya luar biasa ini, doa-doa mereka langsung, tidak pakai lama. Dikisahkan ada orang miskin, barakallahu fiik, miskin. Dia ke laut untuk mencari ikan. Sedianya kalau ada lebih ya mungkin bisa dijual, tapi kalau tidak ya cukuplah untuk dimakan. Ternyata dia hanya mendapatkan seekor ikan. Barakallahu fiik. Seekor ikan. Perjalanan dia dari laut menuju rumahnya dicegat oleh seorang yang zalim, memaksa si nelayan ini untuk menyerahkan ikan. Yang dalam benak sang nelayan miskin ini bahwa ialah makanan untuk makanan malam dia bersama dengan keluarga istri dan anak-anaknya. Ternyata dirampas, diambil paksa oleh si zalim ini. Si fakir nelayan ini hanya bisa tertegun dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arini fihi ajaiba qudratik. Dia hanya berdoa dengan doa ini, ya Allah, perlihatkan kepadaku pada orang ini keajaiban kudrahmu, ya. Dia telah menzalimi aku. Tolong perlihatkan aku, ya Allah, bagaimana engkau memperlakukan orang ini. Ini namanya doanya orang-orang yang terzalim. Lah si zalim ini dia pun kembali ke rumahnya. Membawa ikan tadi yang dia ambil paksa dari si nelayan miskin. Sampainya di rumahnya, dia mencoba untuk membersihkannya. Ternyata begitu dia membersihkannya, tangannya tercuci duri ikan itu. Dia pun meraung kesakitan. Gara-gara tercucuk duri ikan itu. Dan dia tidak bisa tahan. Akhirnya itulah yang mengantarkan kematian. Mengantarkannya kepada kematian. Mengerikan sangat. Ini contoh kisah yang disebutkan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Doa-doa orang-orang yang teraniaya. Doanya ringkas mungkin. Tapi memang. Kalau ada orang mengatakan, cuma satu ekor ikan leh. Satu ekor ikan begini menurut si miskin itu sesuatu yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Bukan ikannya juga, terkadang itu apa? Haknya dia yang dirampas, itu yang menjadikan dia sakit hati. Beda, sesuatu yang diberikan dengan sukarela, sebanyak apapun ya tenang-tenang saja. Hatta orang yang kaya, barakallahu fikum, kalau dia memberikan banyak ya tidak jadi masalah, biasa-biasa. Kalau dicuri dari dia, mungkin cuma sedikit sekali dicuri dia. Tidak rida dia, barakallahu fiik. Bukan karena yang mungkin harganya tidak seberapa, tapi harga dirinya diinjak-injak dengan dia diambilin hartanya sampai dalam kondisi dia tidak rida. Dia menganggap bahwa dirinya itu diinjak-injak kehormatannya. Dilihat dari sisi harganya tidak seberapa, tapi ya ketika orang itu mengambilnya dengan cara yang tidak betul, di situ dia merasa sakit hati, apalagi si miskin. Allahu musta'an. Wa fil hadits aidan qabulu khabaril wahid al adl. Jadi ini hati-hati doanya orang-orang yang teraniaya. Jadi jangan pernah menganiaya siapapun, karena biasanya tanpa kita sadar dia sudah berdoa doa keburukan. Allahul musta'an. Dalam hadis ini juga qabulu khabaril wahid al-adl, bolehnya kita terima kabar seorang yang adil, wujubul amali bihi, dan wajibnya kita beramal dengannya, wa ba'thul imamil ummala li jibayatiz zakah. Dan pemerintah harus mengutus ummal, para pekerja-pekerja, li jibayatiz zakah, untuk mengumpulkan zakat. Wanahu ya'idu ummalahu wa ulatahu. Dan seorang penguasa hendaknya menasihati para pekerjanya. Wa ya'muruhum bitaqwallahi ta'ala, membimbing mereka. Yakni pembekalan sebelum dilepas untuk melaksanakan tugas. Barakallahu fikum. Apalah istilahnya yang jelas, dikumpulkan dulu, dikasih pengarahan, dikasih di training, kalau bahasa sekarang ya, di training dulu. Bagaimana caranya, bagaimana prosesnya, bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana dan seterusnya. Bagaimana penanganannya, seandainya ada masalah ini muncul, ada masalah ini muncul, maksudnya hakata. Diajari sedemikian rupa, dilatih sedemikian rupa. Baik. Wa annahu ya'idul ummalahu wa ulatahu. wa ya'muruhum bitaqwallah, dan mengingatkan mereka, memerintah mereka untuk tetap bertakwa kepada Allah, wa yu'allimuhum wa yanhahum 'anil zulm. Orang penguasa memberikan apa? Pengajaran, pendidikan, pelatihan, dan melarang mereka untuk melakukan kezaliman. Wa yu'arifuhum su'a akibatihi, mengingatkan hati-hati. Begini-begini, kalau begini berarti jadinya begini. Hakat. Wa tambihu 'ala ta'limi bitadrij. Para pekerja, barakallahu fikum, diingatkan bahwa kalian bekerja di sini. Di sini kalian digaji. Gaji kalian sesuai dengan kerja kalian. Barakallahu fikum. Dan kerja dengan gaji harus komitmen bahwa betul dia melakukan pekerjaan itu. Tidak cuma santai-santai duduk-duduk. Bukan. Harus betul-betul menjalankan. Bukan malas atau datang terlambat, pulang lebih cepat. Allahul musta'an. Tapi diingatkan bahwa yang namanya kita ini bekerja atau kerja sama, bukan cuma satu hari, dua hari kita kerja sama. Barakallahu fikum. Sebagai pemilik barang, dia butuh orang lain. Ya kan? Membantu dia. Dia si miskin butuh orang kaya untuk dia mendapatkan pekerjaan, upah di balik pekerjaan itu. Saling membutuhkan. Si kaya butuh miskin, butuh miskin butuh orang kaya. Barakallahu fiik. Dan kerjasama ini akan langgeng ketika semua-muanya mendapatkan apa? Kemanfaatan. Barakallahu fiik. Si pedagang ini, si pemilik harta ini, mendapatkan kebaikan dengan berjalan lancarnya usaha dia, dan dia mendapatkan keuntungan dari itu. Demikian juga si miskin, alhamdulillah, mendapatkan upah setiap harinya atau setiap pekannya atau setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan. Al-muhim, saling menguntungkan. Lah ketika ada satu pihak merasa tidak diuntungkan, bahkan dirugikan, tidak lama yang namanya kerjasama itu. Tidak lama yang namanya kerjasama itu. Kalau pekerjanya merasa dirugikan, dia berhenti kerja di situ. Lari dia. Barakallahu fiik. Kalau yang merasa dirugikan adalah pemilik barang, pekerjanya curang, tidak lama dia dipecat. Pergi ngana. Mestinya ngana itu yang jaga terampil barang, ngana itu yang bambe. Barakallahu fiik. Wahada, wake, terjadi. Dianya yang dipercaya, ternyata dianya yang ngambil tanpa hak. Jadi orang-orang ini yang diambil sebagai pekerja harus dia ajari, diingatkan tentang takwa Allah, dikumpulkan, diingatkan mereka bagaimana bekerja yang benar. Bekerja kita ini untuk mendapatkan rezeki, ya kan? Memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, hingga kitanya tidak perlu lagi apa minta-minta berharap ke orang lain, cukup kita sendiri yang memenuhi kebutuhan kita. Wabil hadis ya ayatan abu tadi. Wa yanhahum 'anil zulmi wa yu'arribuhum su'a akibati fattambihu 'ala at-ta'limi bitadri. Mengingatkan mereka, mengajari mereka secara bertahap. Falahu qalahul musannif qultu wa yabda'u bil aham fal aham. Mengingatkan mereka mana yang paling penting dari urusan pekerjaan ini. Barakallahu. Wa lam annahu lam yadhkur fil hadits as-sawma wal hajja. Kenapa ketika Mu'ad dikirim, diutus oleh Rasulullah SAW ke negeri Yaman, yang diperintahkan cuma apa? Syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat. Tidak disebutkan masalah haji, ya kan? Tidak disebutkan puasa. Fa'ashkala dhalika ala kathirin minal ulama. Ini menjadi tanda tanya. Di benak para ulama kita. Qala syaikhul Islam ajaba ba'dun nas anna ba'dar ruwati ikhtasara al-hadits. Walaysa kadzalik. Sebagian menjawab bahwa rawi-rawi ini memotong hadis ini, mencukupkan dengan dua saja. Syahadat, kemudian tiga. Syahadat, kemudian sholat dan zakat. Dan tidak demikian. Fa inna hadza ta'nun fi ruwah. Karena kalau begini berarti kita apa? Menjelekkan, menyalah-nyalakan para rawi. Dan nadzalika innama yaqau fil haditsil wahid. Itu kalau terjadi, kondisi itu bisa terjadi pada hadis yang satu. Mithlu hadithi wa ibn Abdul Qais, haitsu dzakara ba'dhum as-siyam wa ba'dhum lam yadhkur. Fa ammal hadithani al-munfasilani falaysa al-amru fihima kadzalik, walakin an hadza jawabani. Adapun kalau dua hadis tidak bisa dikatakan demikian. Tidak bisa dikatakan dipotong. Barakallahu fikum. Jawaban terbaiknya yang pertama adalah anna dzalika bihasabi nuzulil fara'id. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itu karena baru itu yang merupakan kewajiban. Barakallahu fikum. Baru syahadat, baru apa? Salat, baru zakat. Barakallahu fikum. Puasa mungkin belum, apalagi haji. Haji kan belakangan sekali baru diturunkan kewajibannya. Wa awwalu ma faradallahu syahadataini tsumma shalah fa innahu amara bis salati bi awwali awqatil wahyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melakukan salat di awal waktunya. Awqatil wahyi, di awwali awqatil wahyi. Yani awal pertama kali turunkan kewajiban. Wa li hadza lam yadhkur wujubal haji ka'amatil ahdi. Oleh karena itu tidak disebutkan di sana kewajiban haji sebagaimana keumuman hadis. Innama ja'a fil haditsil mutaakhirah. Datang pembahasan tentang haji-haji ini hadis-hadis yang belakangan disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu wa hadza min al haditsil mutaakhirah wa lam yuzkar fiha. Aku katakan hadis ini termasuk sebenarnya bagian hadis-hadis terakhir. Karena pengutusan Mu'ad adalah nanti akhir-akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru dikirim. Nah, terus bagaimana? Jawaban kedua. Annahu kana yadhkur fi kulli maqamin ma yunasibuhu. Ini yang kelihatannya lebih cocok. Barakallahu fiik. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di setiap keadaan apa yang cocok pada saat itu. Yadhkuru taratan al-fara'id allati yuqatalu 'alaiha kas-salati waz-zakah. Yani terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara-perkara wajib yang ketika orang tidak melaksanakannya maka dia akan diperangi oleh pemerintah. Seperti kewajiban salat dan kewajiban zakat. Barakallahu fiik. Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk mendatangi suatu negeri. Di malam hari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalau kalian mendengar azan mereka muslim berarti. Mereka menegakkan salat. Maka jangan serang itu saudara kalian. Tapi kalau kalian masuk dan kalian tidak mendengar azan di waktu subuh, serang mereka karena mereka orang kafir." Barakallahu fiik. Ini karena meninggalkannya dicap kafir. Wa zakat juga demikian. Ketika mereka meninggalkan zakat, maka mereka diperangi. Wa yuqtaru as-salata was-siyam liman lam yakun alaihi zakah. Dan terkadang juga Rasulullah SAW hanya menyebutkan salat dan puasa, tidak menyebutkan zakat karena orang yang diajak bicara itu tidak ada kewajiban zakat karena tidak ada uang, tidak ada harta. Wa yadhkuru taratan as-salata waz-zakata was-shaum. Terkadang Rasulullah SAW menyebutkan salat, puasa, zakat. Fa imma yakuna qabla fardil haji wa imma yakuna al-mukhatabu bidzalika la yahujju ila hajj alaihi. Boleh jadi memang yakunu qabla fardil haji, memang sebelum diwajibkannya haji. Atau boleh jadi sudah diturunkan kewajiban haji, cuman orang yang diajak bicara ini adalah orang yang tidak ada kewajiban haji atasnya, tidak ada duit. Barakallahu fiik. Wa amma salatu wa zakatu falahuma sya'nun laysa li sa'il faraid. Adapun salat dan zakat, dua amal saleh ini laysa li sa'il faraid. Utamaannya, barakallahu fiik, kondisinya tidak sama seperti kewajiban-kewajiban yang lainnya. Walihada dzakara ta'ala fi kitabihi al-qital 'alaihima li'annahuma ibadatani zahiratani. Barang siapa yang tidak melakukan salat, tidak melakukan zakat, diperangi karena ini merupakan ibadah zahirah. Bikhlafi shaum fa innahu amrun batin, berbeda dengan puasa. Karena ini perkara batin. Min jinsil wudu wal igtisal minal janabah. Dan orang tahu. Ente mandi janabah atau enggak, ente sudah wudu atau enggak, tahu-tahu masuk masjid salat. Orang enggak tanya-tanya lagi, ente sudah wudu enggak? Paham barakallahu fikum? Sama dengan puasa. Bulan puasa. Barakallahu fikum. Pas buka banyak ramai sana berbuka sama-sama. Tapi anak-anak perangang-perangang. Tak tahu kita puasa kan nyanda dorang. Puasa mana? Oh, puasa Pak Haji. Padahal sudah makan tadi, seberapa kali makan. Barakallahu fikum. La haula wa quwwata illa billah. Tapi boleh jadi, barakallahu fikum, memang disebutkan ini, walaupun kewajiban haji sudah ada, kewajiban puasa juga sudah ada, cuma disebutkan ini karena memang itu yang paling pentingnya. Kapan tidak dilakukan, bahkan orang diperangi. Beda dengan puasa, innahu amrun batin. Orang puasa, urusannya urusan batin. Tidak ada orang yang tahu puasa atau tidak. Ya kan? Apa tahunya kalau dia sudah makan dua piring? Apa tahunya kalau dia sudah minum? Apa tahunya orang? Subhanallah. Walwudu, walaikuti salim minal janabah, mandi janabah. Tidak ada yang tahu. Cuma kita, dengan orang dekat kita. Wa nahu dzalika mimma yu'tamanu 'alaihil 'abdu. Dan yang lainnya dari setiap hamba diberi amanah untuk melakukannya. Karena orang cuma disuruh begitu, setelah itu bainahu wa bainallah. Antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi orang yang mau buntuti terus mandi ngana? Oh, wudu ngana? Soal ngana? Tidak ada. Barakallahu fiik. Bainan sana yumkinu an la yanwi as-shauma wa yaqula sirran. Karena boleh jadi seseorang tidak meniatkan puasa memang, dan boleh jadi dia makan sembunyi-sembunyi di rumah. Oh, kenyang dia, tapi menampakkan oleh lalai, haus, padahal sudah makan tadi. Barakallahu fiik. Allahu qad illa billah. Hadir bersama dengan orang-orang seperti dia yang paling loyo dapat lihat. Kama yumkinu ayyaktuma hadatsahu wa janabatahu. Demikian juga ya, sangat memungkinkan untuk dia sembunyikan hadasnya, kondisi tidak tahara atau janabahnya. Mana tahunya orang ente sudah mandi dari janabah atau tidak. Bahwa sallallahu alaihi wasallam yadhkuru fil a'mali adh-dhahirati allati yuqatalu an-nasu 'alaiha. Maka dua amalan ini. Amalan apa itu? Salat dan zakat. Yang orang ketika tidak melakukannya dia akan diperangi. Wa yasiruna muslimina bi fi'lihim. Dan mereka akan menjadi kaum muslimin dengan melakukannya. Falihada 'ala kadzalika bis-salati waz-zakah. Oleh karena itu, beliau menggantungkan keislaman ini dengan apa? Setelah syahadat, salat dan puasa. Salat dan zakat. Dunas shaum. Wa in kana wajiban kama fi ayataini bara'ah, fi ayataini bara'ah, inna bara'ah nazalat ba'da fardhi shiyami bi ittifaqin nas. Walaupun kewajiban, barakallahu fi, kewajiban puasa ini wa in kana wajiban kama fi ayati bara'ah, inna bara'ah nazalat fi ba'da fardhi shiyami bi ittifaqil ulama di zakat maksudnya. Karena ayat bara'ah itu diturunkan setelah kewajiban puasa. Kadzalika lamma ba'atha mu'adzan ila al-yaman lam yadhkur fi hadithi as-shaum li'annahu tab'un wa huwa batin. Karena puasa itu yang ngikut dan urusan batin seseorang, wala dzakara al-hajj li'anna wujubahu khasun laysa bi'am. Dan juga tidak disebutkan tentang kewajiban haji karena kewajiban ini khusus bagi orang yang mampu. Tidak semua orang. Barakallahu fikum. Wala yajibu fil umuri illa marratan. Itu pun tidak ada kewajiban bagi kita kecuali satu kali seumur hidup. Intaha bimanahu. Jadi yang disebutkan ini cuma dua memang. Qauluhu akhrajahu ay al-Bukhari wa Muslim wa akhrajahu aidan Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Ini kisah pengutusan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fiik. Ini khutbah, kalau dijadikan khutbah Jumat ini, masya Allah, luar biasa. Ini satu hadis ini. Fawaid yang luar biasa di dalamnya. Karena berikutnya hadis yang lain, barakallahu fikum. Masih tentang ad-da'wah ila tauhid. Ad-da'wah ila syahadati an la ilaha illallah. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.